Lupakan kamu. Jangan kau cemaskan diriku di sini, hai Dinda, semuanya kan baik saja. Yang dapat aku lakukan, oh Dinda. Well, you know how he's gonna get just fine. Coba lupakan kamu, takkan lagi ada lagu untukmu, ceriakan harimu selalu. Coba lupakan. Yang hiasi mimpi-mimpimu, oh, oh, oh. Lupakan kamu.